Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita membaca pelajaran yang ke-11 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, dan kita kemarin terhenti pada halaman 77 ya. Sekarang kita lanjutkan ke poin kelima dari halaman 77. Nah, perintahnya akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan, yaitu dengan mengisi fi'il mudhari' yang sesuai. Nah, fi'il mudhari' yang sesuai, sesuai dengan bentuk siap konteks kalimat. Nah, barakallahu fikum. Di situ nomor satu, at-tulabu, para siswa, titik-titik, kuratal qadami, sepak bola, kullama sa'in, setiap hari. Nah, antum diisi kira-kira cocoknya apa? Apakah cocoknya memukul, atau cocoknya memakan, atau bermain, atau pergi, gitu kan? Nah, ya, mau gantian atau mau diisi bersama? Ya, kalau gantian dibaca. At-tullabu yal'abuna kurratal qadami kulla masa'a. Kulla masa'in, mudah kulla masa'in. Nah, aksan para pelajar sedang bermain sepak bola setiap sore. Aksan tum. Iya. Siapa yang mau nomor 2? Al-mudarisu yaktubul darsu ala sabburat. Objek, ad-darsa, objek. Al-mudarisu yaktubul darsa ala saburati. Naam, artinya? Pak guru menulis pelajaran di papan tulis. Ahsanta. Al-mudarisu yaktubul darsa ala saburati. Ya, nomor 3. Akhwati yaghzilna thiyaba bisabuni. Artinya? Saudari-saudariku mencuci pakaian dengan sabun. Naam. Akhwati yaghzilna thiyaba bisabuni. Ahsantum. Nomor 4. Ana aqra'ul qur'ana kulla sabahin. Artinya? Saya membaca Al-Quran setiap pagi. Ahsantum. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sobahin. Iya. Nomor 5. Atasma'ul akhbaro minal ida'ati kulla yaumin ya Abdullahi. Artinya? Apakah kamu mendengar berita dari siaran dari radio tiap hari, wahai Abdullah? Ahsantum. Atasma'ul akhbaro minnal idha'ati kulla yaumin ya Abdullahi. Ya, nomor 6. At-talibatu yadhabna ilal madrasati bi hafilatil madrasati. Para siswi mereka pergi ke sekolahan dengan bis sekolahan. Ahsantum. At-talibatu yadhhabna ilal madrasati fi hafilatil madrasati. Naam, nomor 7. Sami'a yasma'u. Ya Ali, ada ya Ali berarti ngajak bicara. Pakai fi'il yang mukhatab, yang ngajak bicara orang kedua. Apa ya? Auf. Berarti apakah kamu ngajak bicara kan? Apakah yeah. kamu? Apakah kamu mendengar adzan? Asmuhu asmu seperti tadhabu. Tadhabu kan fa'ilnya anta. Berarti ini apa bacanya? Tadma'u tasma'u tasma'u atasma'u atasma'ul adhana fi ghurfatika ya Ali ya Aliyu ya Aliyu. Naam. Apakah kamu mendengar azan di kamarmu wahai Ali? Ahsanta. Nomor 12. At-tullabu yas'aluna al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Ya, artinya para pelajar mereka bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak. Naam, ahsanta. Nomor 8, at-tullabu yas'aluna. Naam, yas'aluna al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Nomor 9. An-nisa'u taqulna tufahu. An-nisa'u menceritakan, berarti menceritakan orang ketiga. Huna berarti seperti kita di barisannya huna ya, barisannya huna. Kalau di tasrif lurus dengan huna maksudnya gitu. Taqulina taqulna. An-nisa'u taqulna tufaha. Ya, ahsanta. Artinya para wanita memakan apel ya. Nomor 10. Al-mudiratu ta'malul ana min maktabiha. Kurang pas. Maksudnya kurang pas, artinya kurang pas. Kepala sekolah sekarang keluar dari kantornya. Ibu kepala sekolah sekarang keluar dari kantornya itu. Coba bikin. Al-mudiratu tarji'na tarji' keluar, keluar. Yakhruju takhruju takhrujul ana min maktabiha. Naam, al-mudiratu takhrujul ana min maktabiha. Naam, nomor 11. Ana adrusu fi kulliyatil handas al fi kulliyatil handasati. Ahsanta. Saya artinya belajar di fakultas teknik. Naam, ana adrusu fi kulliyatil handasati. Ahsan. Ahsantum. Nomor 12. Ukhti taktubul al-ana taktubul ana durusu durusaha fid daftari. Artinya saudaraku sedang sekarang sedang menulis pelajarannya. Saudariku berarti saudariku. Saudariku sekarang sedang menulis pelajarannya di buku. Buku tulis. Di buku tulis. Naam, ukhti taktubul ana durusaha fid daftari. Naam, barakallahu fikum. Poin ke-6. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada' pada setiap dari kalimat-kalimat berikut kepada jamak, yaitu ubala mubtada menjadi bentuk jamak pada setiap kalimat berikut. Nah, mubtada itu berarti isim yang di depan ya. Isim yang ma'rifat di awal kalimat itu mubtada. Nah, yang yang sedang diberitakan itu namanya mubtada. Yang sedang diterangkan atau diberitakan itu mubtada. Nah, kalau yang kita lihat berarti at-thalibu mubtada-nya. Nomor 1, nomor 2 ar-rajulu, nomor 3 al-amilu, nomor 4 at-tajiru, nomor 5 at-tabibu, nomor 6 ukhti, itu mubtada itu. Nah, itu di semuanya dirubah menjadi jamak. Maka ketika mubtada-nya jamak, ketika mubtada-nya jamak, berarti khabarnya dirubah, disesuaikan. Nah, di situ khabarnya jumlah fi'liyah semua. Ya. Khabarnya bentuknya kalimat yang diawali fi'il. Ya. Tarqafikum. Nomor 1 kita baca sebagai contoh. Ya, kita baca bareng. At-thalibu yadkhulul fasla. Siswa itu masuk kelas. 6. Berubah menjadi para siswa mereka masuk kelas. Maka menjadi at-thulabu yadkhulunal fasla. Gitu ya. At-thulabu yadkhulunal fasla. Para siswa mereka sedang masuk kelas. Nah, gitu. Silakan nomor 2 sekarang, siapa yang mau nyoba? Ar-rajulu yakulul ar-ruzza. Artinya? Seorang lelaki memakan nasi beras. Iya, berubah menjadi ar-rijalu ta'kulunal. Ya, ar-rijalu orang ketiga menceritakan antum. Hum, berarti barisannya hum kalau kita mentasrif. Ya. Ya kuluna. Ya, yakuluna. Yakuluna jangan. Ar-rijalu yakuluna. Ya, yakuluna. Ar-ruzza. Ya, ar-ruzza. Para laki-laki mereka memakan nasi beras. Makan nasi. 6. Nomor 3. Al-amalu ya'malu fi al-amilu al-amilu. Al-amilu ya'malu fil musan'a fil masna'i. Fil masna'i thamaniya sa'atin. Artinya pekerja di pabrik selama 9 jam. 8. Samania 8 jam. 6. Al-amilu ya'malu fil masna'i thamaniya sa'atin. Pekerja di pabrik 8 jam. Yaitu selama 8 jam. Nomor 4. Sama. Apa jamak ini? Oh, belum anu ya? Belum. Perubahannya belum ya, Aksan. Afan. Sekarang jamaknya dulu. Dibikin jamak dulu. Al-amiluna al-umalu. Jamaknya jamak taksir al-umalu. Al-umalu ya'maluna fil masna'i thamaniya sa'atin. Ya, artinya para pekerja mereka bekerja di pabrik selama 8 jam. Nah, barakallahu fikum. Boleh juga jamaknya jamak mudzakkar salim, yaitu apa? Al-amiluna, enggak masalah. Boleh al-umalu, boleh al-amiluna. Jamaknya boleh taksir, boleh mudzakkar salim. Karena dibikin jamak taksir juga ada jamak taksirnya. Kalau dibikin jamak mudzakkar salim juga bisa sesuai dengan kias, sesuai dengan kaidah. Nah, nomor 4. At-tajiru yaftahu ad-dukana fi sa'ati fi sa'ati tsaminati. Artinya pedagang membuka toko pada jam 8. Iya. Perubahannya at-tajiru yaftahu ad-dukana fi sa'ati tsaminati. Artinya para pedagang membuka tokonya pada jam 8. Iya. Para pedagang membuka toko pada jam 8. Nomor 5. Kalau di zikir jamak juga bisa. Para pedagang membuka toko-toko, berarti dibikin jamak. At-tujaru yaftahuna dakakina. Dukan berubah menjadi dakakin. Para pedagang membuka toko-toko pada jam 8. Nah, gitu kan? Kalau para pedagangnya banyak, terus tokonya satu kan kurang pas. Iya enggak? Sehingga dukannya aksannya dijamak juga supaya pas secara konteks kalimatnya gitu. At-tujaru yaftahuna dakakina fi sa'ati tsaminati. Naam. Ya, nomor 5. At-tabibu yadhhabul an ilal mustashfa. Artinya dokter? Dokter pergi ke rumah sakit sekarang. Nah, dokter sekarang pergi ke rumah sakit. Sekarang dibikin jamak. At-tabibuna yadhhabunal an ilal mustashfa. Pakainya jamak taksir. Al-attiba'u. At-tiba'u. At-tiba'u yadhhabunal an ilal mustashfa. Artinya para dokter sekarang sedang pergi ke rumah sakit. 6. Aksantum. Nomor 6. Ukhti tabhatsu 'anil miknasati. Artinya perempuanku mencari pisau. Sapu, dari sapu. Miknasati, miknasatun sapu. Kalau pisau sikinun. Sikinun baru pisau. Ulang. Ukhti tabhatsu 'anil miknasah. Saudari perempuanku sedang mencari sapu. Iya. Akhwati yabhatna 'anil miknasati. Iya. Artinya saudari-saudari perempuanku sedang mencari sapu. Iya. Aksantum. Nomor 7. Al-mudarrisatu tadkhulul fasla fi sa'ati saminati. Artinya guru perempuan masuk ke kelas pada saat jam 8. Iya. Berubah menjadi mudarisa. Iya apa ya? Al-mudarisatu. Al-mudarisatu tadkhulnal fasla fi sa'ati saminati. Orang ketiga menceritakan, orang ketiga. Kata gantinya kata ganti orang ketiga. Berarti huna ya, lurus huna barisannya. Yadkhulna. Al-mudarrisatu yadkhulna fasla. Yadkhulna fasla fi sa'ati saminati. Iya, aksantum. Artinya guru-guru perempuan mereka masuk ke kelas pada saat jam 8. Iya, nomor 8. At-talibatu taktubu ad-darsa. Siswi sedang menulis pelajaran. Iya, berubah menjadi at-talibatu taktubna ad-darsa. Orang ketiga. Yaktubna. Ya, yaktubna orang ketiga. At-talibatu yaktubna ad-darsa. Naam. Para siswi mereka sedang menulis pelajaran. Nomor 9. Zamilatu ukhti ta'riful lughata faransiyata. Naam, ta'riful lughata faransiyata. Artinya teman sekelas saudariku mengerti bahasa Perancis. Ya, perubahannya apa? Zamilatu akhwati enggak usah. Oh gitu. Tetap enggak apa-apa. Zamilatu ukhti ya rifna Ya'rifna lughatal faronsiata. Naam, aksanta. Artinya teman-teman sekelas saudariku mengerti bahasa Prancis. Naam. Nomor 10. Bintu ammi tadrusu fil madrasati sanawiyati. Putrinya pamanku belajar di madrasah sanawiyah. 6. Bintu ammi tadrusu fil madrasati sanawiyati. Berubah menjadi apa? Banatu ammi yadrusuna. Kenapa yadrusuna? Banatu berarti untuk para muannas. Banatu ammi. Banatu ammi yadrusna. Naam, yadrusna. Yadrusna fil madrasati sanawiyati. Sanya panjang, sanawiyati. Sanawiyati. Naam. Artinya anak-anaknya paman, putri-putrinya pamanku, mereka belajar di madrasah sanawiyah. Nah, barakallahu fikum. Sebelum masuk ke ketujuh, coba kita tasrif dulu. Kita pakai tasrif apa nih? Taktubu ya. Yang tasrif lugawi, tasrif lugawi. Yaktubu yaktubani yaktubuna. Yaktubu yaktubani yaktubuna. Taktubu taktubani tak yaktubna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktubna. Taktubina taktubani taktubna. Aktubu naktubu. Aktubu naktubu. Itu yang yaktubu yaktubani yaktubuna. Yaktubu yaktubani yaktubuna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktubna. Taktubina taktubani taktubna. Aktubu naktubu. Aktubu naktubu. Nah, mengerti ya? Itu urutan nanunya, tasrifannya. Barakallahu fikum. Berikutnya, poin ketujuh, perintahnya. Anisil fa'ila fi kulin minal jumalil atiyati. Buatlah mu'annas fa'il. Buatlah fa'il, fa'il berikut menjadi mu'annas. Buatlah fa'ilnya mu'annas, fa'il, buatlah fa'il menjadi mu'annas fi kulin minal jumalil atiyati. Pada setiap kalimat, kalimat berikut. Nomor satu, kita baca contohnya. Baca bareng. Aina yadrusu akhuka ya aliyu. Di manakah saudaramu belajar wahai Ali? Di manakah saudaramu belajar wahai Ali? Naam. Perubahannya menjadi aina tadrusu ukhtuka ya Aliyo? Aina tadrusu ukhtuka ya Aliyo? Di manakah saudarimu belajar wahai Ali? Di manakah saudarimu belajar wahai Ali? Naam, silakan dirubah. Dari mudzakkar menjadi muannas. Fa'ilnya bukan, bukan yang dipanggil ya. Kalau yang dipanggil di sini kan tetap ya Aliyu, ya Aliyu, ya enggak. Tapi yang dimaksud fa'il, fa'ilnya, fa'il itu pelaku dari fi'il. Aina yadrusu, yadrusu fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Akhuka sebagai fa'il. Yang kedua tadrusu ukhtuka. Tadrusunya fi'il, ukhtukanya fa'il. Nah, seperti kalau kita ngucap madi darosa akhuka, mudoreknya darosat ukhtuka, atau kataba akhuka, katabat ukhtuka. Berbedanya pakai apa? Ada alamat taknis, ya enggak? Kalau ini perbedaannya huruf mudoreknya, ya drusu pakainya ya. Kalau untuk yang fa'ilnya mu'anas pakainya tak, tadrusu. Huruf mudoreknya beda. Nah, silakan nomor 2. Yashrobu abi al-kohwata. Ayahku meminum kopi. Ya, perubahannya? Tashrobu ummi al-kohwata. Ibuku meminum kopi. Ahsanta, kalau abi diganti ummi. Kalau saudara ganti saudari. Kalau bayi laki-laki ganti bayi perempuan. Anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan. Itu. Nah, nomor tiga. Yal'abu tiflu ma'a ukhtihi. Bayi perempuan, bayi laki-laki itu bermain bersama saudari perempuannya. Tal'abu tiflatu ma'a ukhtihi. Bayi perempuan itu bermain dengan saudarinya. 6. Nomor 3, nomor 4. Yadhhabu talibu ilal madrasati. Para siswa bermain di sekolahan. Siswa pergi ke sekolahan. Sekolahan. Berubah menjadi tadhhabu talibatu ilal madrasati. Naam, tadhhabu talibatu. Ahsanta. Para siswi pergi ke sekolah. Tunggal, siswi pergi ke sekolahan. Sekolahan. Naam. Ya, nomor 5. Aina yajlisul mudarrisu? Kemana, di mana Pak Guru duduk? Perubahannya? Aina tajlisul mudarrisatu? Di mana Bu Guru duduk? Naam, ahsantum. Poin ke-7, ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Naam, tadhabu. Bisa pemakaiannya anta tadhabu atau hiya tadhabu. Nah, antum perhatikan, mudhari'nya sama, tadhabu, ya enggak? Tadhabu ini bisa dipakai untuk orang yang kita ajak bicara, anta, anta tadhabu, kamu sedang pergi, gitu kan? Atau kamu akan pergi. Berarti di sini anta sebagai mubtada, tadhabu adalah fi'il mudhari', kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir wujuban anta fa'ilnya. Fa'ilnya gitu. Anta terus fi'il dan fa'il menjadi khobarnya. Gitu ya. Tadhabu anta. Atau bisa juga dipakai tadhabu itu untuk hiya. Contohnya kalimatnya itu hiya tadhabu. Hiya itu sebagai mubtada juga sama. Tadhabunya di situ fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir jawazan hiya. Kembali ke siapa? Ke hiya lagi. Nah itu, kalau yang tadi tadhabu anta, fa'ilnya mustatir wujuban anta. Mustatir wujuban anta artinya dia tersembunyi secara wajib, diperkirakan secara wajib, yaitu anta. Nah, tidak perlu kita katakan anta kembali ke anta depan, enggak perlu. Karena dia memang sudah mustatir wujuban di situ. Berbeda kalau yang hiya tadhabu. Hiya tadhabu di situ fa'ilnya mustatir jawazan. Takdirnya hiya, kembali ke siapa? Ke hiya yang depan. Naam. Barakallahu fikum. Ini bentuknya sama, bedanya secara kenyataan ketika kita mengucap atau bentuk kalimat. Kalau enggak secara kenyataan berarti kita membedakannya dari bentuk kalimatnya. Naam. Banyak fi'il mudhari' yang sama seperti tadhabani, ya enggak? Tadhabani ada di barisannya hiya huma. Hiya huma kan pakainya apa? Tadhabani, ya enggak? Antuma pakainya apa? Anta antuma. Tadhabani. Anti terus antuma pakai apa lagi? Tadhabani lagi. Tadhabani memiliki tiga arti. Bisa artinya dua untuk yang diajak bicara laki-laki ataupun perempuan. Bisa juga dia berdua artinya yang sedang dibicarakan. Nah, ulang. Tadhabani artinya bisa mereka berdua untuk perempuan pemakaiannya, berarti orang ketiga. Tadhabani juga bisa dipakai untuk orang kedua, yaitu yang diajak bicara, baik mudakar ataupun mu'anas. Antuma tadhabani untuk mudakar, antuma tadhabani untuk mu'anas. Mengerti? Nah, itu berarti sama bentuknya yang tadhabani. Apalagi yang sama? Tadhabu sama ada dua ya, hiya dan anta. Tadhabani banyak sama ada tiga tadi. Yadhabani ada berapa? Huwa, huma, huma, yadhabani. Cuman itu ya. Ada lagi kan? Nah. Ya, farakal fikum. Poin 9 sekarang. Hawilil fi'la fi kullin minal jumalil atiyati ila mudhari'in. Ubahlah fi'il pada setiap kalimat berikut menjadi mudhari'. Nah, di situ ada fi'il madhi, yang bagian kanan fi'il madhi, yang bagian kiri yang masih titik-titik nanti dirubah jadi fi'il mudhari'. Nah, fi'il madhi artinya telah. Kalau mudhari' akan atau besok atau sekarang, ya akan atau sekarang afan, kalau fi'il mudhari' secara asal gitu ngartikannya. Karena fi'il madhi untuk waktu yang lampau, fi'il mudhari' untuk waktu sekarang atau akan datang. Nah, kita baca nomor 1. Ana dhahabtu ila suqi. Ana dhahabtu ila suqi. Aku telah pergi ke pasar. Aku telah pergi ke pasar. Ana adhabu ila suqi. Ana adhabu ila suqi. Aku sedang pergi ke pasar. Aku akan pergi ke pasar. Nah, sekarang cetakan nomor 2. Ghasalal waladu wajahu bisabuni. Anak mencuci wajahnya, membasuh wajahnya dengan sabun. Nah, anak itu telah membasuh wajahnya. Anak itu sabun. Telah membasuh wajahnya dengan sabun. Sementara kita artikan telah. Yaghsilul waladu wajahu bisabuni. Artinya? Anak itu telah membasuh wajahnya dengan sabun. 6. Akan kalau yaksilu akan. Anak itu akan membasuh wajahnya dengan sabun. Anak itu akan membasuh wajahnya dengan sabun. Iya. Sementara dikasih telah untuk fi'il madhi, akan untuk fi'il mudhari', biar terbiasa mengerti madhi itu untuk waktu lampau, kalau mudhari' untuk waktu akan datang. 6. Ya, terus. At-tullabu kharaju minal fasli. Para siswa, mereka telah keluar dari kelas. Ya. Menjadi at-tullabu yakhrujuna minal fasli. Para pelajar, mereka sedang keluar dari kelas. Ahsanta. Nomor 4. Bi ayyi jami'atin mudhaf ilaih. Jami'atin darasatu darasta ya Faisalu. Ya. Bi ayyi di universitas mana engkau belajar wahai Faisal? Ya, sekarang bikin jamak berarti kalian, ya. Kalian. Bi ayyi jami'. Afan kok bikin jamak, dibikin mudhari'. Afan dibikin mudhari', tetap enggak berubah. Bi ayyi jami'atin? Jami'atin yad. Bentuk anta berarti ngajak bicara kan? Mana anta? Ya. Barisan anta kan tadi. Tadrus. Ah ya, tadrusu. Tadrusu ya Faisalu. Iya, artinya di mana engkau belajar wahai Faisal? Di universitas mana engkau belajar wahai Faisal? Nah, bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu? Ya Faisalu. Nah, nomor 5. At-talibatu dakhalnal fasla. Ya. Para perempuan, para siswi mereka masuk ke kelas. 6. Apa perubahannya? At-talibatu yadkhulnal fasla. Iya. Para siswi mereka masuk ke kelas. Iya, para siswi mereka sedang masuk kelas. Nomor 6. La'ibat Aminatu ma'uhtuha. Aminah telah bermain dengan saudaranya, dengan saudarinya. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtuha. Ma'a ukhtiha. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. Naam. Aminah sedang bermain dengan saudarinya. Iya. Aksanta, berikutnya. Qadabal mudarrisud darsa 'alas saburati. Pak guru menulis pelajaran di papan tulis. Yaktubul mudarrisud darsa 'alas saburati. Pak guru sedang menulis pelajaran di papan tulis. Nomor 8. Sa'alat tulabul mudarrisu as'ilatan maful bihi al mudarrisa. Objek. Sa'alat tulabu al mudarrisa as'ilatan katsiratan. Artinya Para siswa telah bertanya kepada Pak Guru pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Naam. Perubahannya. Yas'alu tulabul mudarrisa as'ilatan katsiratan. Naam. Artinya para siswa sedang bertanya kepada Pak Guru pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Ahsantum. Al-mudarisa di situ sebagai objek maful bihi yang pertama, as'ilatan maful bihi yang kedua, objek yang kedua ya. Kathirotan sebagai sifatnya. Nah, objek itu bisa satu, bisa dua, terkadang tiga. Untuk fiil-fiil tertentu tiga objeknya. Iya. Nomor 9. Nazalar rukabu minal hafilati. Para penumpang telah turun dari bis. Iya. Yanzilur rukabu minal hafilati. Para penumpang sedang turun dari bis. Nomor 10. Wasalat ummi siyaba. Menjadi yang silna ummi siyaba. Ummi itu tunggal. Ummi tunggal. Fiilnya apa berarti? Yang tagsilu. Ya, tagsilu. Tagsilu ummi siyaba. Artinya? Ibu sedang mencuci pakaian. Nah, barakallahu fikum. Kita ulang tasrifnya biar antum mutkin. Mau madi dulu ya, kita baca madi pakai fataha. Fataha fataha fatahu. Fataha fataha fatahu. Fatahat fatahata fatahna. Fatahat fatahata fatahna. Fatahtah fatahtuma fatahtum. Fatahta fatahtuma fatahtum. Fatahti fatahtuma fatahtunna. Fatahti fatahtuma fatahtunna. Fatahtu fatahna. Fatahtu fatahna. Yaftahu yaftahani yaftahuna. Yamsahu yamsahani yamsahuna. Taftahu taftahani yaftahna. Taftahu taftahani yaftahna. Taftahu taftahani taftahuna. Taftahu taftahani taftahuna. Taftahina taftahani taftahna. Taftahina taftahani taftahna. Aftahu naftahu. Aftahu naftahu. Gosala gosala gosalu. Gosala gosala gosalu. Gosalat gosalata gosalna. Gosalat gosalata gosalna. Gosalta gosaltuma gosaltum. Gosalta gosaltuma gosaltum. Gosalti gosaltuma gosaltunna. Gosalti gosaltuma gosaltunna. Gosaltu gosalna. Gosaltu gosalna. Yaksilu yaksilani yaksiluna. Yaksilu yaksilani yaksiluna. Taksilu taksilani yaksilna. Taksilu taksilani yaksilna. Taksilu taksilani taksiluna. Taksilu taksilani taksiluna. Taksilina taksilani taksalna. Taksilina taksilani taksilna. Aksilu naksilu. Naksilu naksilu. Fi'il apa lagi? Laiba. Laiba laiba laibu. Laiba laiba laibu. Laibat laibata laibna. Laibat laibata laibna. La'ibta la'ibtuma la'ibtum. La'ibta la'ibtuma la'ibtum. La'ibti la'ibtuma la'ibtunna. La'ibti la'ibtuma la'ibtunna. La'ibtu la'ibna. La'ibtu la'ibna. Yal'abu yal'abani yal'abuna. Yal'abu yal'abani yal'abuna. Tal'abu tal'abani yal'abna. Tal'abu tal'abani tal'abuna. Tal'abu tal'abani tal'abuna. Tal'abu tal'abani tal'abuna. Tal'abina tal'abani yal'abna. Tal'abna. Tal'abina tal'abani. Al'abu nal'abu. Al'abu nal'abu. Nah, coba milih antum mau mana. Siapa duluan? Madi dulu baru mau kataba, mau fataha, mau la'iba, mau doroba. Siapa? Si Mas Santo. Madi dulu. Harus mungkin secara urutan, insyaallah mudah untuk memahaminya kalau urutan yang mengerti. Kataba. Terserah. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Aktu, katabtu, katabna. Iya. Mudorek sekarang. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Enam, ganti. Siapa lagi? Zahaba. Ya, silakan. Zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Mudore. Yaktubu. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani. Yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Nah, siapa lagi? Pilih yang lain. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Yaftahu, yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahu, taftahu, taftahani, yahtafna. Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, tahtafna. Aftahu, naftahu. Enam. Asantum. Satu lagi, siapa yang mau? Fi'il yang lain. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalas, jalasta, jalas. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalas, jalasna. Ya jalisu, ya jalisani, ya jalisuna, tajalisu, tajalisani, tajalisuna, tajalisina, tajalisina, tajalisani, tajalisna, ajalisu, najalisu. Nah, sekarang kita baca poin terakhir. Maksudnya kita jadikan ini poin terakhir, poin 10 ya. Kita baca. Perintahnya ta'amalil mithalaini. Bacalah dua contoh. Fuma hawilil af'ala fi jumalil atiyati ila af'alin manfiyatin. Lalu ubahlah fi'il-fi'il pada kalimat berikut menjadi fi'il-fi'il yang manfiyah, yang dinafikan, yang artinya itu bukan atau tidak. Nah, manfi itu artinya meniadakan perbuatan, artinya tidak atau bukan. Nah, kita baca yang A. Kataba Ahmadud Darsa. Kataba Ahmadud Darsa. Ahmad menulis pelajaran. Ahmad menulis pelajaran. Berarti di sini menetapkan atau meniadakan? Menetapkan. Berarti ini isbat namanya. Kalimat ini isbat, yaitu menetapkan. Atau singkatnya kalimat positif. Menetapkan adanya perbuatan menulis. Ma kataba Ahmadud Darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Manfi atau musbat? Manfi ya. Ini namanya manfi, yaitu negatif. Nafi atau manfi itu sama artinya. Bentuknya negatif, yaitu artinya tidak. Ahmad tidak menulis pelajaran. Nah, yang B, yaktubu Ahmadud Darsa. Ahmad sedang menulis pelajaran. Isbat atau nafyun? Isbat. Nah, layak tubuh Ahmadud Darsa. Ahmad sedang tidak menulis pelajaran. Isbat atau nafyun? Nafyun. Nah, berarti nafyun itu bisa makainya ma, boleh juga makainya la. Seringnya ma untuk fi'il madi, setelahnya madi, la untuk setelahnya fi'il mudhari. Nah, artinya sama. Menafikan, meniadakan, menolak, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang antum lihat 1 sampai 5 itu diisi. Itu kalimat semuanya positif, antum bikin menjadi negatif. Kalau mudore pakai manfinya la, kalau madi manfinya pakai ma. Itu ya, sambil diartikan. Silakan, siapa yang mau? Ana asrobu saya. Saya sedang minum air. Teh. Oh, teh, iya saya. Nah, saya sedang meminum teh. Menjadi saya apa? Saya sedang minum teh. Ana ma asrobu saya. Pakai ma atau pakai la? Ya. Mudorek. Pakainya ma atau la berarti? Ma. Ana la atau ma, itu kan fi'il mudhari, dibikin mudhari kan itu apa asrobu itu fi'il mudhari ya, asrobu bukan dibikin mudhari, itu fi'il mudhari. Sekarang dikasih ma atau la? Ma. Coba lihat di atas contohnya, ma kataba ma. La yaktubu ma. Kalau ma kataba untuk ma setelahnya fi'il madi, kalau la yaktubu la setelahnya fi'il mudhari. Berarti pakainya apa? Jadi la. Ya, coba baca. Ana la asrobu saya. Artinya? Saya sedang tidak minum teh. Ya, ahsanta. Jadi kalau mudhari pakainya la, kalau madi pakainya ma. Nomor 2. Laibna qurratal qadamil yauma. Artinya? Kami telah bermain sepak bola hari ini. Menjadi apa? Ma. Laibna la atau ma? Ma. Ma, iya, fi'il madi pakainya ma. Ma laibna qurratal qadamil yauma. Artinya? Kami tidak bermain sepak bola hari ini. Iya. Nomor 3. Abi yadhhabu ila suqi kulla yaumin. Artinya? Bapakku pergi ke pasar tiap hari. Nah, sekarang bikin manfi. Abi la yadhhabu ila suqi kulla yaumin. Artinya? Ibu tidak pergi. Bapakku. Bapakku tidak pergi ke pasar tiap hari. Ahsanta, makanya la ahsanta. Nomor 5. Ukhti tadrusu bil jami'ati. Saudariku sedang belajar di universitas. Naam. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Saudariku tidak sedang belajar di universitas. Ya, nomor 5. Hafizati. Ya Maryamu, berarti yang diajak bicara perempuan. Perempuan. Hafidot. Perempuan berarti apa? Kalau kita mentasrif anti barisannya berarti. Katabti. Dorobti. Nah, gitu kan? Barisannya perempuan anti kan gitu. Ya berarti A Hafidoti ya. A Hafidti. Oh iya. A Hafidti suratal suratan nisa'i suratan naba'i ya Maryam. Ya Maryamu. Ya Maryamu. Ya, pas antum yang baca ini. Apa artinya? Oh, gitu. Apakah kamu hafal surat Maria, surat Naba ya Maryam? Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ini belum nafinya. Apanya yang belum? Belum dinafi. Oh, belum nafi. Anda kira sudah selesai. Dinafikan dulu. Apa? Pakainya pakainya ma atau pakainya la? Sarang fi'il madi ya ma. Hafidti ma suratan nisa. Am berarti ama. Oh ama. Hafidti. Ama hafidti suratan nabai ya Maryamu. Iya. Bukankah engkau? Bukankah engkau menghafal surat Naba wahai Maryam? Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Apa di grup ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.